بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد فإن شاء الله melanjutkan pembahasan pada kitab Al-Mumti' pada syarah Al-Ajrumiyah. Sekarang pembahasan yang berikutnya pada bab ma'rifati alamatil i'rabi, bab ma'rifah, ya, mengenal atau pengenalan alamatil i'rabi, tanda-tanda i'rab, pada halaman yang ke-30. Yang sebelumnya sudah disampaikan tentang pengertian i'rab dan kemudian jenis-jenis i'rab. Sekarang tentang tanda-tanda i'rab. Ya. Kalau sebelumnya sudah disebutkan tanda i'rab, ya, tanda yang asli pada masing-masing jenis i'rab itu, ya, sebagaimana disebutkan tadi, adalah tanda yang asli, yaitu rafa dengan dhammah, kemudian nasab dengan tanda asli fathah, khafad atau jar itu dengan tanda kasrah, kemudian jazm dengan sukun, itu adalah tanda-tanda yang asli. Nah, selain tanda yang asli, di sana juga ada tanda-tanda yang lain untuk masing-masing i'rab tersebut, masing-masing jenis i'rab tersebut. Nah, di sini disebutkan di sini tentang hal tersebut, ya, tanda-tanda i'rab. Ini قال المصنف berkata مصنف ابن أجورم رحمه الله تعالى باب معرفة علامات الإعراب, bab tentang pengenalan atau mengenal tanda-tanda إعراب, mengenal tanda-tanda إعراب للرفعي أربع علامات. Ya, pada rafa', jenis i'rab yang pertama yaitu rafa', arba'u alamatin, ini ada 4 tanda. Jadi rafa' itu mempunyai 4 tanda. Ya. Kalau yang kemarin disebutkan rafa' itu tandanya dengan dhammah, itu adalah tanda yang asli. Ya, jadi kemarin disebutkan tanda yang asli untuk rafa' dengan dhammah. Nah, di samping tanda yang asli masih ada tanda yang lain. Maka di sini disebutkan lebih rinci, lebih detail tentang tanda-tanda i'rab ataupun masing-masing jenis i'rab tersebut. Dimulai dari yang pertama, jenis i'rab yaitu rafa'. Nah, rafa' ini mempunyai 4 tanda. Ya, yakni al-dhammatu dhammah. Ya, tanda yang pertama yang disebutkan tanda yang asli, yaitu dhammah untuk rafa'. Kemudian selain dhammah ada tanda yang lainnya, yakni wal wawu, huruf wawu, wal alifu, alif, huruf alif, wan nunu dan nun atau huruf nun. Jadi ini tanda-tanda untuk rafa', ada 4. Yang pertama dhammah, harakat dhammah, yang kedua huruf wawu, yang ketiga huruf alif, kemudian yang keempat adalah nun. Ini. Nah, masing-masing tanda itu ada tempatnya. Ya, ada tempatnya. Jadi tidak ditaruh atau diletakkan sembarangan pada kata-kata yang ada, tidak, tetapi masing-masing tanda itu ada pada tempat-tempat yang tertentu. Jadi setiap kata ditandai dengan salah satu tanda tersebut, dan tidak bisa satu tanda menempati tempat yang lainnya. Jadi sudah ada tempatnya sendiri-sendiri. Ini di sini disebutkan rinciannya. Fa'amma dhammatu, maka dhammah, tanda i'rab yang asli dhammah, fatakunu alamatan lirraf'i. Dhammah ini menjadi tanda untuk rafa. Dhammah, harakat dhammah ini menjadi tanda untuk rafa fi arba'ati mawadhi'a, pada empat tempat. Pada empat tempat, yakni fil ismil mufradi, pada isim mufrad, isim yang menunjukkan jumlah satu. Itu ketika rafa atau dalam keadaan marfu, maka nanti ditandai dengan harakat dhammah. Wa jam'i taksiri, pada jamak taksir, tempat yang kedua, pada jamak taksir. Wa jam'il mu'annats salimi, pada jamak mu'annats salim, tempat yang ketiga, yaitu pada jamak mu'annats salim. Kemudian yang berikutnya, wal fi'lil mudhari'i alladhi lam yattasil bi akhirihi syai'un, dan pada fi'il mudhari' yang tidak bersambung dengan apapun pada huruf akhirnya. Jadi fi'il mudhari' yang pada huruf akhirnya ini tidak bersambung dengan apapun, sambung dengan huruf atau yang lainnya. Ini. Ya, pada empat tempat ini, yakni isim mufrad, jamak taksir, jamak mu'annas salim, kemudian fi'il mudhari' yang keadaan akhirnya tidak bersambung dengan apapun, maka ketika dalam keadaan rafa ditandai dengan harakat dhammah. Ya. Seperti pada contoh kemarin ya, yakhluqullahu. Yakhluqu itu fi'il mudhari' yang huruf akhirnya tidak bersambung dengan apapun, marfu' dengan dhammah. Lafdzul jalalah juga demikian, itu isim mufrad. Allahu. Ya, huruf akhirnya dhammah sebagai tanda rafa'nya. Ini dhammah menjadi tanda rafa pada empat tempat ini. Wa ammal wawu, adapun wawu, fatakunu alamatan lirraf'i, wawu ini menjadi tanda untuk rafa. Tanda yang kedua dari rafa yaitu tadi wawu, ya, dia menjadi tanda untuk rafa fi mawdhi'aini, pada dua tempat. Ya. Fi jam'il mudzakkaris salimi, pada jamak mudzakkar salim. Jamak mudzakkar salim. Ya, kemarin sudah disebutkan pengertiannya ya, pada pembahasan sebelumnya. Wafil asma'il khamsati, kemudian tempat yang kedua pada asma'ul khamsah, pada isim-isim yang berjumlah lima. Ada lima isim yang mempunyai kesamaan dari sisi tanda i'rabnya ini. Ketika rafa', tanda rafa'nya itu dengan waw. Wahiyah, yakni asma'ul khamsah, isim-isim yang lima tadi, yakni abuka, pada lafad abu, pada lafad abu ini. Kalau kaf itu dhamir ya, jadi abu diidhofahkan pada dhamir kaf. Jadi yang dimaksud asma'ul khamsah yang bagian pertama, yang mudhofnya, abuka, ayahmu. Wa akhuka, pada lafad akhu ini saudaramu. Wa hamuki, dan ya, di sini artinya ipar, ipar laki-laki, atau juga bisa bermakna mertua, mertua laki-laki. Ini hamuka atau hamuki, ini pada lafad hamu. Kemudian wa fuka, fuka, fu ini maknanya mulut. Fu ka, mulutmu. Ini fu ini. Kemudian wa zu malin, zu yang bermakna sahib, zu malin yang mempunyai harta, yang berharta. Ini. Jadi ini asma'ul khamsah, isim-isim yang lima, yakni pada lafaz abu, akhu, hamu, fu dan zu. Ada lima jumlahnya, lima isim ini ketika rafa ditandai dengan wawu. Jadi wawu yang ada pada akhir isim tersebut itu sebagai tanda rafa'nya. Ya, habis ini diidhofahkan ya pada dhamir dalam contoh ini abuka, akhuka dan seterusnya. Tapi yang merupakan asmaul khamsah yang bagian pertama tadi yang mudhaf, abu, akhu dan seterusnya. Ini untuk tanda wawu ya, menjadi tanda rafa' pada dua tempat. Yang berikutnya wa ammal alifu, adapun alif fatakunu alamatan lirraf'i, maka alif ini menjadi tanda untuk rafa'. Alif, huruf alif, dia menjadi tanda untuk rafa' fi tasniyatil asma'i, pada bentuk musanna isim ya, pada isim yang bentuknya musanna ya, khasatan, secara khusus. Artinya hanya pada isim musanna ini saja. Isim musanna, kemarin disebutkan musanna, yaitu isim yang menunjukkan jumlah dua, baik untuk laki-laki ataupun untuk perempuan, yaitu dengan menambahkan alif ya, pada huruf akhir dari isim mufradnya. Dari kitabun menjadi kitabani, dua kitab, dua buku. Dengan adanya alif tambahan ini, kemudian juga nun tambahan, ini menjadi musanna, jumlahnya dua. Nah, alif tersebut, ya, alif pada musanna, ini menjadi tanda rofaknya. Sehingga di sini dikatakan, alif ini menjadi tanda untuk rofak pada tasniyatil asma, ya, pada pembentukan musanna, pada isem, atau pada isem yang musanna. Ini, alifnya ini. Wa amman nunu, kemudian nun, tanda yang keempat dari rafa, yaitu huruf nun. Fatakunu alamatan lirrafa'i, nun ini menjadi tanda untuk rafa. Ya. Fil fi'lil mudhari'i, yaitu pada fi'il mudhari'. Ya. Idza, ya, ada syaratnya, ada ketentuannya. Fi'il mudhari' yang bagaimana? Idza tasala bihi dhamiru tasniyatin au dhamiru jam'in au dhamiru muannatsatil mukhatabati. Yaitu pada fi'il mudhari', jika fi'il mudhari' itu bersambung dengan dhamir tasniyah. Fi'il mudhari' itu bersambung dengan dhamir untuk dua orang. Tasniyah untuk dua orang. Dhamirnya alif. Au dhamiru jam'in, atau bersambung dengan dhamir jama', yakni dhamir wawu. Au dhamirul muannatsatil mukhatabati, atau bersambung dengan dhamir muannatsah mukhatabah. Ya, dhamir untuk muannats, untuk perempuan, mukhatab, yakni orang kedua atau yang diajak bicara. Maka tanda rafa' pada fi'il-fi'il mudhari' yang ini itu dengan tanda huruf nun. Ya. Misalnya yaktubani, mereka berdua menulis. Nah, di sini fi'il mudhari' bersambung dengan dhamir alif, yaktubani. Alifnya ini dhamir untuk tasniyah, untuk dua orang. Kemudian sesudah alif ada huruf nun di akhir, yaktubani. Ya. Nah, nun ini sebagai tanda rafa'nya pada fi'il mudhari' yang bersambung dengan dhamir tasniyah. Atau kalau dhamir jamak nanti yaktubuna. Fi'il mudhari' yaktubu bersambung dengan dhamir wawu untuk jamak. Jadi mereka menulis. Nah, kemudian diikuti huruf nun di akhir, yaktubuna. Nah, nun yang akhir ini menjadi tanda rafa'nya. Kemudian dhamir muannatsah mukhatabah untuk anti, taktubina. Kamu, seorang perempuan ya, ini menulis. Jadi ini untuk tadi mukhatabah, kamu seorang perempuan ya, menulis. Maka bentuk lafaz fi'il mudhari'nya taktubina. Ini dhamirnya ya tadi untuk mukhatabah. Kemudian sesudahnya ada huruf nun. Ya, sesudah ya ada huruf nun. Taktubina. Nah, nun tersebut itu sebagai tanda rofaknya. Ini. Jadi ini huruf nun ini sebagai tanda rofak pada fi'il mudhari' yang bersambung dengan dhamir tasniyah yaitu alif, atau bersambung dengan dhamir jamak yaitu wawu, atau bersambung dengan dhamir muannatsah mukhatabah yaitu dhamir ya. Ya. Ini tanda-tanda rofak. Ada empat, yaitu dhammah, wawu, alif, dan nun. Dan masing-masing mempunyai tempatnya sendiri-sendiri. Dan tidak bisa yang satu menempati tempat yang lain. Jadi sudah ada tempatnya sendiri-sendiri. Baik. Yang berikutnya, untuk i'rab yang kedua, yaitu nasab. Walin nasbi, ya, pada nasab, khamsu alamatin, ada lima tanda. Nasab itu mempunyai lima tanda. Ya, yakni al-fathatu, fathah, syarakat fathah. Dan ini sebagai tanda asli. Sebagaimana kemarin yang disebutkan, tanda asli untuk nasab adalah fathah. Jadi yang asli yang disebutkan pertama kali. Ya. Nah, kemudian selain itu ada tanda-tanda yang lain untuk nasab selain tanda asli, yakni yang sesudahnya wal alifu, alif, huruf alif, wal kasratu, kemudian kasrah, harokat kasrah, wal ya'u, dan huruf ya, ya, wa hatfun nuni, dan tanda yang kelima pada nasab yaitu hatfun nuni, membuang huruf nun. Ya, membuang, ya, hatfu itu membuang, membuang atau menghilangkan huruf nun. Ini menjadi tanda untuk nasab. Jadi ada lima, fathah, alif, kasrah, ya, dan hatfun nun atau menghilangkan huruf nun. Ya. Fa'amal fathatu, adapun fathah, fatakunu alamatan lin nasbi, dia menjadi tanda untuk nasab fi salasati mawadi'ah, pada tiga tempat. Fathah sebagai tanda asli nasab ini berada pada tiga tempat, yakni fi ismi mufradi, pada isim mufrad, ya, seperti kemarin pada contoh lan nu'jizallaha, ya, lafzul jalalah Allah. Ini termasuk isim mufrad, ya, mansub dengan tanda fathah pada huruf akhir, sehingga dibaca lan nu'jizallaha. Nah, ini. Kemudian wa jam'i taksiri, pada jamak taksir. Ya, jamak yang bentuknya berubah dari bentuk mufradnya. Ketika nasab, maka dia ditandai dengan harakat fathah ini. Kemudian pada tempat yang ketiga, wal fi'lil mudhari'i idza dakhala 'alaihi nasibun wa lam yattasil bi akhirihi syai'un, yakni pada fi'il mudhari', jika dimasuki oleh nasib, fi'il mudhari' jika yang didahului atau dimasuki oleh kata yang menasabkan, oleh huruf yang menasabkan, wa lam yattasil bi akhirihi syai'un, dan tidak bersambung dengan apapun pada huruf akhirnya, ya, yeah. Seperti yaktubu, nah, di sini yaktubu fi'il mudhari', huruf akhirnya tidak bersambung dengan apapun. Artinya tidak seperti yang bersambung dengan alif atau wawu atau ya tadi. Dhamir tasniyah, dhamir jamak, dan yang lainnya tadi. Ya, maka pada fi'il mudhari' yang tidak bersambung dengan apapun pada huruf akhirnya, tanda nasabnya dengan alif, dengan fathah. Ya, kalau tadi marfoknya atau rofaknya dengan dhammah yaktubu, nanti ketika nasab maka dia menjadi fathah, menjadi yaktuba. Dengan catatan tadi, idza dakhala alaihi nasibun, jika ada kata yang menasabkan, yang mendahuluinya, yang memasukinya. Ya, misalnya lan, ya, lan yaktuba. Ini. Tanda yang kedua untuk nasab yaitu alif. Wa ammal alifu fatakunu alamatan lin nasbi, adapun alif dia menjadi tanda untuk nasab fil asma'il khamsati, pada isim-isim yang lima. Alif menjadi tanda untuk nasab pada isim-isim yang lima. Ya, asma'ul khamsah. Ya. Nahu contoh, ra'aitu abaka wa akhaka wa ma asbaha dzalika. Misalnya dalam kalimat ini, aku melihat ayahmu dan saudaramu dan yang semisal dengan itu. Ya. Tadi disebutkan pada keadaan rafa', ya, asma'ul khamsah itu rafa'nya dengan wawu, abuka, akhuka, hamuka, fuka, zu, malin. Ya, ini rafa'nya dengan wawu, abuka. Maka di sini ketika nasab disebutkan nasabnya itu dengan alif, sehingga menjadi abaka, akhoka, hamaka atau hamaki, faka, zamalin. Seperti itu. Ini yang berikutnya, wa ammal kasratu, adapun kasrah, fatakunu alamatan linnasbi, kasrah itu menjadi tanda untuk nasab fi jam'il muannatsis salimi, pada jamak muannats salim. Kasrah dia menjadi tanda untuk nasab pada jamak muannats salim. Ya. Kemarin dicontohkan mukminatin. Nah, di situ ketika nasab maka huruf akhirnya di kasrah, mukminatin atau muslimatin. Ini. Berikutnya, wa amal ya'u, adapun ya sebagai tanda nasab tadi, fatakunu alamatan linnasbi, huruf ya ini menjadi tanda untuk nasab fit tasniyati wal jam'i, pada tasniyah, pada bentuk mutanna dan pada jamak. Huruf ya menjadi tanda untuk nasab pada isim yang mutanna atau isim mutanna dan pada isim yang jamak. Sebagaimana kemarin disebutkan pada pengertian mutanna dan jamak, dicontohkan ada mu'minaini, mu'minataini, atau itu untuk yang mutanna ya, mu'minaini, mu'minataini, ya yang sebelum nun yang di akhir itu sebagai tanda nasabnya. Untuk yang jamak muzakkar salim, mu'minina, sadiqina, dalam contoh yang kemarin disebutkan itu, ya, huruf ya yang ada di akhir yang sebelum nun itu sebagai tanda nasabnya. Ini jadi jamak yang dimaksud di sini adalah jamak muzakkar salim. Ya, jadi huruf ya sebagai tanda nasab pada musanna dan pada jamak muzakkar salim. Yang berikutnya, tanda yang kelima dari nasab, wa amma hadfun nuni, yaitu membuang huruf nun atau menghilangkan huruf nun, hadfun nuni, fayakunu alamatan lin nasbi. Hadfun nun ini menjadi tanda untuk nasab, menghilangkan huruf nun itu menjadi tanda untuk nasab fil af'alil khamsati allati rafuha bi tabatin nuni, yakni pada fi'il-fi'il yang lima yang rofaknya itu dengan yang rofaknya itu dengan sabatin nun, dengan adanya huruf nun. Yakni tadi fi'il mudhara' yang bersambung dengan domir tasniyah, domir alif, atau bersambung dengan domir jamak, domir wawu, atau bersambung dengan domir mukhatabah, itu domir iya. Nah, ini semua ada lima jumlahnya sebenarnya, ya, tapi cukup disebutkan tiga dulu. Kalau semuanya ada lima ya, nanti sesuai dengan huruf mudhara'ahnya. Yang jelas huruf atau dhamir yang bersambung dengan fi'il mudhara' tersebut, yaitu alif tasniyah, kemudian wawu jama' atau wawu jama'ah, kemudian ya' untuk mukhatabah. Nah, pada fi'il mudhara' ini, tadi disebutkan pada i'rab, pada keadaan rafa' itu tandanya dengan huruf nun, ya, yaktubani, yaktubuna, taktubina. Itu rofaknya dengan adanya huruf nun atau sabatun nun. Nah, ketika nasab itu tandanya dengan hatfun nun, dengan menghilangkan huruf nun tersebut. Jadi nunnya dihilangkan ketika nasab. Ya, sehingga nanti akan menjadi yaktuba, yaktubu, taktubi. Ketika fi'il mudhari' tersebut mansub. Ya, tandanya dengan hatfun nun. Tetapi kalau ketika dia marfu', maka tandanya dengan adanya nun tadi, yaktubani, yaktubuna, taktubina, ini. Itu pada fi'il mudhari' yang bersambung dengan dhamir-dhamir tersebut, atau yang sering disebut dengan ini, af'alul khamsah, fi'il-fi'il yang lima. Ya. Insya Allah nanti ada perinciannya ya, dalam pembahasan, dalam penjelasannya. Baik. Berikutnya, walil khafdi, untuk khafad, atau jar, salatu alamatin, ada tiga tanda. Jar, jenis i'rab yang ketiga, atau khafad, ini mempunyai tiga tanda, yakni al-kasratu, kasrah, sebagai tanda yang asli, kasrah. Kemudian berikutnya tanda yang lain adalah al-ya'u, wal-ya'u, huruf ya, wal-fathatu dan fathah, harakat fathah. Ini, tanda untuk jar atau khafad, ada tiga ini, kasrah, ya, dan fathah. Fa'amal kasratu, adapun kasrah, harakat kasrah, fatakunu alamatan lil khafdi, ini menjadi tanda untuk khafad. Kasrah ini menjadi tanda untuk jar fi salasati mawadhi'a, pada tiga tempat. Ya, yakni fil ismil mufradil munsharifi, pada isim mufrad al munsharif. Pada isim mufrad munsharif. Ya, nanti akan dijelaskan ya munsharif. Atau ringkasnya munsharif ini yang huruf akhirnya munsharif ini yang bisa bertanwin. Ya, jadi huruf akhirnya bisa tanwin. Keadaannya tanwin. Ya, isim mufrad yang bertanwin. Ya, misalnya kitabun. Ya, ini tanwin. Ya. Ini munsharif tanwin. Nah, ketika jar atau khafad, maka nanti tandanya dengan kasrah. Ya, menjadi kitabin. Ya, jadi dia tanwin, ini munsharif. Nah, pada isim mufrad yang munsharif, dia tanda jarnya dengan kasrah. Isim mufrad yang bertanwin dan bisa kasrah. Ini ya. Baik. Kemudian wa jam'i taksiril al-munsharifi, pada jamak taksir munsharif. Ya. Sama ya, pengertian munsharif bertanwin dan kasrah. Ya. Kitabun, jamaknya kutubun. Ini jamak taksir, kutubun. Jamak dari kitabun. Ini munsharif karena dia bisa tanwin. Nah, nanti ketika jar, tanda jarnya dengan kasrah menjadi kutubin. Kemudian wa jam'il muannatsis salimi. Tempat yang ketiga untuk kasrah sebagai tanda khafad, tanda jar, pada jamak muannats salim. Seperti kemarin mu'minatin, shadiqatin, muslimatin dan seterusnya. Wa amal ya'u, adapun ya, huruf ya, fatakunu alamatan lil khafdi, maka dia menjadi tanda untuk khafad. Huruf ya ini menjadi tanda untuk khafad, untuk jar, fi salasati mawadhi'a, pada tiga tempat, yakni fil asma'il khamsati, pada isim-isim yang lima. Tadi, isim-isim yang lima, kalau marfu' dengan wawu, abuka, ahuka, dan seterusnya. Kalau nasab, kalau mansab dengan alif, abaka, ahoka, ini abaka, ahoka, dan seterusnya. Wawunya diganti alif ketika mansab. Nah, nanti ketika majrur, maka itu tandanya dengan ya. Sehingga menjadi apa? Abika. Abika. Kemudian akhika. Dengan ya. hamika atau hamiki fika zi malin. Ini asmaul khamsah. Ya. Tanda jar itu dengan huruf ya. Ya. Kemudian wafit tasmiyati, pada tasmiyah, pada isim musanna. Ini tanda jar juga dengan huruf ya. Seperti tadi mu'minaini atau mu'minataini musanna, mu'minaini, mu'minataini ketika majrur maka dia tandanya dengan huruf ya. Ya yang sebelum huruf nun di akhir itu ya. Itu sebagai tanda jar. Wal jam'i dan pada jamak, yakni pada jamak muzakkar salim. Ya. Seperti mu'minina, muslimina, shadiqina dan seterusnya. Nah, di situ ya yang di akhir yang sebelum nun ini sebagai tanda jarnya. Oke. Wa amal fathatu, adapun fathah, tanda yang ketiga dari khafd atau dari jar, fatakunu alamatan lil khafdi. Fathah ini menjadi tanda untuk khafd, untuk jar. Fil ismil ladzi la yansarifu, pada isim yang tidak yansarif, tidak munsharif atau tidak bertanwin. Ya, fathah ini menjadi tanda jar untuk isim yang tidak bisa tanwin. Ya, tanwin ini bunyi huruf nun sukun di akhir isim. Nah, pada sebagian isim ini ada yang munsharif, ada yang bertanwin, dan sebagian yang lain ini ghairu munsharif atau la yansharif, tidak bertanwin. Nah, untuk isim yang tidak bertanwin, la yansharif, ketika jar itu tanda jarnya dengan fathah. Ya. Misalnya Ahmad, ya, nama Ahmad ini tidak bisa tanwin, ya. Dia tidak tanwin Ahmadu. Ketika rafa dengan dhammah dan tidak tanwin Ahmadu. Ya. Nah, nanti ketika jar, maka tanda jarnya dia dengan fathah, karena tidak tanwin, dia jarnya dengan fathah, tidak dengan kasrah. Ya. Jadi ketika jar nanti menjadi Ahmada, tidak menjadi Ahmadi, tidak. Tetapi dengan fathah, Ahmada. Jadi pada isim yang tanwin dan yang tidak tanwin, ini dibedakan pada tanda jarnya. Ya. Kalau yang tanwin jarnya dengan kasrah, kitabin kutubin. Kalau yang tidak tanwin, tanda jarnya dengan fathah, Ahmada, atau yang pun ataupun yang semisalnya, ya, Ibrahima, Ismaila, ya, nanti bisa diperhatikan ya dalam ayat-ayat Al-Quran banyak contoh seperti itu. Ya. Ini tanda-tanda jar ada tiga, kasrah, ya dan fathah. Yang berikutnya i'rab yang keempat yaitu jazm. Walil jazmi alamatani. Jazm ini mempunyai dua tanda. Pada jazm ada dua tanda. Yakni as-sukunu, sukun, ya, wal hadfu dan hadf. Yaitu membuang atau menghilangkan. Ya, menghilangkan huruf. Ini hadfu. Ini dua tanda jazm. Yang pertama sukun dan yang kedua adalah hatf, ya, atau menghilangkan huruf. Baik. Fa amas sukunu fayakunu alamatan lil jazmi. Adapun sukun dia menjadi tanda untuk jazm fil fi'lil mudhari'i as-sahihil akhiri. Ya, pada fi'il mudhari' yang sahih huruf akhirnya. Ya. Sukun ini menjadi tanda jazm pada fi'il mudhari' yang sahih huruf akhirnya. Ya, seperti yaktubu tadi, ketika jazm nanti dengan sukun menjadi yaktub. Atau seperti dalam ayat di surah Al-Ikhlas, lam yalid wa lam yulad. Nah, di situ yalid dengan sukun huruf akhirnya. Yulad huruf akhirnya juga sukun. Ya, karena dijazmkan oleh lam dan hurufnya sahih, huruf dal, huruf yang sahih, maka jazmnya itu dengan tanda sukun. ya. Nah, huruf yang sahih itu apa? Sahihil akhir, huruf yang sahih. Huruf yang sahih adalah huruf yang selain dari alif, wawu, dan ya. Ya, jadi dari sifat huruf ada huruf sahih, ada huruf yang tidak sahih. Yang tidak sahih, yang itu nanti bisa berubah-ubah, itu ada tiga huruf, yaitu alif, wawu, dan ya. Itu huruf yang tidak sahih. Berarti yang selain dari itu, selain dari tiga huruf tadi, itu adalah huruf-huruf yang sahih. Ya, sehingga fi'il mudhara' yang huruf akhirnya berupa huruf sahih, selain dari tiga tadi, maka dia masuk dalam pembahasan ini, yakni ketika jazm, tanda jazmnya itu dengan sukun. Baik. Kemudian yang berikutnya, wa ammal hadfu, adapun hadf. Ya. Fayakunu alamatan lil jazmi, hadf, atau membuang, menghilangkan huruf. Ini menjadi tanda untuk jazm. Ya. Yakni pada fil fi'lil mudhari'i al mu'talil akhiri. Pada fi'il mudhari' mu'tal akhir. Ini yang lawan dari sahih akhir. Ya, kalau tadi sahih akhir, huruf akhirnya sahih. Selain tiga huruf tadi. Adapun mu'tal akhir, ini fi'il mudhari' yang huruf akhirnya huruf illah. Huruf yang tidak sahih. Jadi ada huruf yang sahih tadi, ya. Dan ada huruf illah. Ya. Illah, ya, ini. Huruf illah. Yaitu tiga huruf tadi, alif, wawu, dan ya. Ini. Ini fi'il mudhara' yang huruf akhirnya huruf illah, salah satu dari huruf illah, fi'il mudhara' huruf akhirnya alif atau wawu atau ya, maka dalam keadaan majzum, ketika dia majzum, maka tanda jazmnya itu dengan hazuf, yaitu dengan menghilangkan huruf akhir tersebut, menghilangkan huruf illah tersebut. Ya. Misalnya yas, yahsha, takut, ya. Ini yahsha, dia takut. Nah, ini diakhiri dengan alif. Ya, alif yang ditulis dalam bentuk ya, ya. Tapi ini alif ya. Yahsha dibaca dibaca panjang dari fathah yang sebelumnya. Yahsha. Berarti ini alif. Nah, nanti ketika dia majzum, alifnya dihilangkan. Ya, lam. Yahsha. Ya, alifnya menjadi hilang. Lam yahsha. Atau kalau wawu ya yashku. Diakhiri wawu. Ketika majzum, maka wawunya nanti hilang. Lam yashku. Ya, ini. Yang diakhiri ya, misalnya yabki. Yabki. Ketika majzum, ada lam yang mendahului, maka nanti ya yang akhir hilang. Menjadi lam yabki. Nah, itu. Hilangnya huruf akhir ya, pada fi'il mudhari' mu'tal akhir, ini menjadi tanda jazmnya. Baik. Kemudian selain pada fi'il mudhari' mu'tal akhir juga wa fil af'alil khamsatil lati raf'uha bi tsabatin nuni. Pada fi'il-fi'il yang lima yang rafa'nya dengan tsabatun nun. Ya, rafa'nya dengan menghilangkan huruf nun. Ya, seperti tadi ya, yaktubani, yaktubuna, taktubina. Ini fi'il mudhara' yang rafa'nya dengan adanya nun tadi atau yang disebut dengan af'alul khamsah. Nah, ketika majzum nanti tanda jazmnya dengan menghilangkan huruf nun yang akhir. Ya, sehingga nanti menjadi lam yaktubu, lam yaktuba, lam taktubi. Ya, nun yang akhir dihilangkan. Ini. Ini tanda yang kedua pada jazm yaitu hazf, menghilangkan huruf atau membuang huruf. Ya, kalau pada fi'il mudhari' mu'tal akhir, yang dihilangkan huruf illah yang akhir. Kalau pada af'alul khamsah, pada fi'il-fi'il yang lima tadi, yang dihilangkan adalah huruf nun yang akhir. Ya, jadi yang jelas apa? Menghilangkan huruf. Huruf ilah atau huruf nun sesuai dengan keadaan fi'il mubarak tersebut. Ini. Jadi inilah tanda jazm. Ada dua tanda jazm yaitu sukun dan hadzf. Baik. Jadi ini tanda-tanda i'rab secara rinci artinya disebutkan semuanya baik yang asli maupun yang far'i atau yang cabang yang apa yang sekunder ya kalau yang asli itu yang primer yang pokok kemudian ada tanda yang far'i atau yang cabang atau yang sekunder ini. Ini yang disebutkan oleh Mutannif Ibn Ajurum rahimahullahu taala. Kemudian ada sedikit di sini ada penjelasannya sedikit. Asyarhu penjelasannya taqaddama anna aqsam al-i'rabi arba'atun. Telah disebutkan sebelumnya bahwasanya macam-macam i'rab ada empat. Wahia yakni ar-raf'u rafa' wa nasbu nasab wal khafdu khafat atau jar wal jazmu jazm. Ada empat macam i'rab ini. Rafa', nasab, khafad, atau jar, dan jazm. Walikulli wahidin min hadhil arba'ati, dan untuk masing-masing dari empat jenis i'rab ini, mawabi'u takhtassu bihi. Ada tempat-tempatnya yang khusus untuk masing-masingnya. Ya, masing-masing mempunyai tempat yang khusus. Tempatnya sendiri-sendiri. Wa'alamatun tadullu alaihi. Dan juga masing-masing ada tanda-tanda yang menunjukkan i'rab tersebut. Ya, ada tanda-tanda yang menunjukkan jenis, menunjukkan masing-masing jenis i'rab tersebut. Kemudian di bawah dijelaskan penjelasan tentang munsharif tadi. Lau qala, seandainya musannif mengatakan, fil ismi mufradi wa jam'i taksiri al-munsharifaini, menyebutkan ism mufrad dan jamak taksir yang keduanya itu munsharif lakafa, maka ini mencukupi. Jadi tadi musannif Ibnu Ajurum rahimahullahu taala menyebutkan ism mufrad munsharif kemudian jamak taksir munsharif. Jadi disebutkan satu persatu ism mufrad munsharif jamak taksir munsharif. Tetapi seandainya beliau menyebutkannya digabung isim mufrad dan jamak taksir yang keduanya munsharif sebenarnya seperti ini mencukupi. Ya, tetapi apa? Beliau memisahkannya masing-masing disebutkan satu persatu isim mufrad munsharif, jamak taksir munsharif. Lakinnahu fassala lil idahi. Beliau memisahkannya untuk menjelaskan, memperjelas. Ya, supaya lebih jelas isim mufrad munsharif dan jamak taksir munsharif. Lebih jelas, ya. Kemudian walam yakul jam wajam al muannas salim al munsharif. Walam yakul wajam al muannas salimi salima al munsharifa. Beliau tidak mengatakan jamak muannas salim yang munsharif. Jadi untuk jamak muannas salim tidak disertai dengan munsharif. Kenapa? Li'annahu la yakunu illa munsharifan. Karena jamak muannas salim itu selalu munsharif, ya. Jadi semua bentuk jamak muannas salim itu selalu tanwin. Artinya dia bisa tanwin semuanya, tidak ada yang tidak tanwin untuk jamak muannas salim, sehingga tidak disebutkan dengan munsharif karena semuanya sama munsharif. Jadi disebutkan munsharif menunjukkan apa? Ada yang tidak munsharif. Isim mufrad ada yang tidak munsharif. Jamak taksir juga ada yang tidak munsharif. Sehingga perlu diperjelas, disebutkan keadaannya. Adapun jamak muannats salim, semuanya munsharif. Semuanya bertanwin. Sehingga tidak perlu disebutkan munsharif. Ya. Kemudian apa itu munsharif? Wal muradu bil munsharifi, yang dimaksud dengan munsharif, alismul mu'rabu, adalah isim mu'rab. Alladhi yalhaqu akhiruhu al-kasratu wa tanwinu. Isim mu'rab yang huruf akhirnya itu bisa bertemu dengan kasrah dan tanwin. Ini isim mu'rab yang keadaan huruf akhirnya itu bisa disertai dengan kasrah dan tanwin. Ini munsharif. Tadi ya, kasrah, tanwin. Ini. Kasrah dalam artian ketika jar, dia kasrah. Kemudian tanwin, ini ya. Adapun wa ghairul munsharifi, adapun ghairul munsharif, ya, lawan dari munsharif, ghairu munsharif, alismul mu'rabu alladhi la yalhaqu akhiruhu al-kasratu wa tanwinu. Yani isim mu'rab yang tidak disertai pada huruf akhirnya itu tidak disertai kasrah dan tanwin. Isim mu'rab yang huruf akhirnya tidak disertai dengan kasrah dan tanwin. Ini yang ghairu munsharif. Jadi dia tidak bisa kasrah dan juga tidak bisa tanwin. Ini. Wa hadzal akhiru lahu aqsamun katsiratun, dan yang akhir ini mempunyai bagian-bagian yang banyak, ya, ada beberapa macam jenis. Walahu hududun wa alamatun, dan juga mempunyai ketentuan-ketentuan, ada hukum-hukumnya, ada tanda-tandanya. Arja'naha ila akhir kitabi, yang kami akhirkan pada akhir, yang kami tangguhkan, kami tunda pembahasannya pada akhir kitab ini. Fayakfil mubtadi'u fi badil amri, sehingga mencukupkan bagi pemula untuk fi badil amri, pada permulaan pembahasan ini, ayatasawwarahu ijmalan, untuk membayangkannya secara umum. Nah, jadi untuk awal-awal ini cukup diketahui sebatas itu dulu. Adapun pembahasan rinci nanti bisa dibahas pada waktunya, insya Allah di akhir kitab ini. Baik. Ini sedikit tambahan penjelasan dari kitab ini, dari Syarah Al-Mumti ini. Mungkin dari ini dulu ada yang ditanyakan? Ya memang, jadi tujuan kita belajar bahasa Arab ya, yang paling utama memang kita untuk lebih bisa memahami Al-Quran dan Hadis, karena itu sebagai sumber utama dalam Islam ini, sehingga tentunya apa yang kita pelajari nanti mengarahnya ke sana, insya Allah kita bisa mengambil contoh-contoh dari Al-Quran ataupun dari Hadis, dan mungkin yang mudah ataupun yang biasa lazim kita jumpai, kita gunakan sehari-hari dari surah-surah yang mungkin Al-Fatihah ataupun surah-surah yang pendek dari Juz Amma, itu akan sangat-sangat membantu sekali. Jadi insya Allah jadi kita belajar itu bisa apa tampak ya arahannya kemana ataupun penerapannya bagaimana dan seterusnya, insya Allah ya. Ya mungkin untuk terkait dengan materi ini dulu. Assalamualaikum. Wallahu a'lam. Selebihnya semata-mata atas karunia Allah Taala dan pertolongannya. Subhanakallah wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah.